selesai mas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-asl ats-tsalits rukun Islam atau rukun iman yang ketiga, al-iman bil kutubi, beriman dengan semua kitab suci. Beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan adalah salah satu dari landasan iman dan salah satu rukun iman. Dan beriman dengan kitab adalah keyakinan yang teguh bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah satu kebenaran dan satu hal yang benar, dan bahwasanya isi kitab-kitab tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla, yang di dalam kitab-kitab tersebut terdapat hidayah, terdapat petunjuk dan cahaya, dan telah mencukupi bagi umat yang diturunkan kitab tersebut pada mereka, untuk mereka. Dan kita beriman dengan nama kitab yang Allah turunkan, nama kitab yang Allah sebutkan. Dan nama kitab yang Allah sebutkan adalah Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Sedangkan kitab-kitab suci yang tidak Allah sebutkan namanya, maka kita yakini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berbagai kitab yang tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Dia semata. Dan turunnya berbagai kitab suci adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Lihajatil bashariyah, karena memang manusia membutuhkan kehadiran kitab-kitab tersebut karena akal manusia terbatas. Dan akal manusia tidak bisa memahami rincian manfaat dan bahaya. Meskipun akal bisa mengetahui perbedaan antara hal yang berbahaya dan manfaat secara global. Maka di paragraf ini penulis menyinggung tentang at-tahsin wa takbih. Apakah akal manusia itu bisa mengetahui kebaikan dan keburukan? Maka berkaitan dengan masalah hal ini, maka terdapat tiga pendapat manusia: pendapat Asy'ariyah, pendapat Mu'tazilah, dan pendapat Ahlus Sunnah. Mu'tazilah mengatakan dan berkeyakinan bahasanya akal manusia semata sudah bisa dipergunakan untuk mengetahui baik dan buruk, manfaat dan bahaya. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan bahasanya akal manusia sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, dipergunakan untuk mengetahui manakah yang manfaat dan manakah yang berbahaya, manakah yang baik dan manakah yang buruk. Karena baik dan buruk hanya bisa diketahui dengan syariat, dengan wahyu. Demikian akidah Asy'ariyah, yang merupakan akidah yang bertolak belakang dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan cukup akal, dengan akal manusia mengetahui semua hal yang baik dan buruk, semua hal yang manfaat dan berbahaya. Sebaliknya di sisi yang lain, Asy'ariyah mengatakan akal sama sekali tidak bisa mengetahui baik dan buruk, manfaat dan bahaya, karena cara satu-satunya untuk mengetahui baik dan buruk dan manfaat atau bahaya hanyalah syariat, hanyalah wahyu. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan sebagaimana yang disinggung oleh penulis Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di sini, bahwasanya akal itu tidak mengetahui rincian baik dan buruk, tidak tahu baik dan buruk secara rinci, tidak mengetahui semua baik dan buruk dengan semata-mata akal. Akal manusia hanya mengetahui manakah yang manfaat dan berbahaya, baik dan buruk secara global. Akan tetapi pengetahuan manusia tentang baik dan buruk secara global tersebut tidaklah bisa digunakan untuk dalil pahala dan siksa di akhirat kecuali dengan dasar wahyu. Maka Ahlus Sunnah berkeyakinan bahasanya akal bisa mengetahui mencuri itu jelek, membunuh itu jelek, ambil harta orang lain tanpa alasan itu buruk kecuali yang berbahaya. Namun rincian kebaikan, syarat namun akal tidak mengetahui sholat itu baik, puasa itu satu hal yang baik, satu hal yang manfaat. Maka akal tidak bisa mengetahui baik dan buruk secara rinci, namun mengetahui baik dan buruk secara global. Akan tapi pengetahuan baik dan buruk secara global yang dimiliki oleh akal itu tidak berkonsekuensi pahala dan siksa di akhirat. Adapun keyakinan ini berpahala di akhirat dan ini akan menyebabkan Allah murka dan Allah memberikan hukuman di akhirat di neraka, itu adalah setelah datang banyak wahyu. Setelah datang wahyu bahwa kita bisa mengatakan perbuatan ini berbuah pahala di akhirat, perbuatan itu akan membuahkan siksaan di akhirat. Dan memastikan mana yang membuahkan pahala dan manakah yang membuahkan siksaan, itu cara satu-satunya adalah wahyu. Nah, wal aqlul insani, demikian juga akal manusia itu terkadang dikalahkan oleh dorongan syahwat, kemudian dipermainkan oleh berbagai tendensi duniawi dan berbagai keinginan. Maka seandainya manusia itu diserahkan pada akalnya yang dangkal, akal yang cupot, untuk mengetahui segala hal tentang baik dan buruk, ladolat, tentu akal manusia akan sesat, watahat, dan tentu kebingungan. Oleh karena itu hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menuntut supaya Allah menurunkan berbagai kitab suci kepada manusia-manusia pilihan, itulah para utusan Allah, supaya mereka menjelaskan kepada manusia isi kandungan dari berbagai kitab suci tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya berupa berbagai hukum yang adil dan berbagai wasiat yang manfaat dan berbagai perintah dan larangan yang sudah sangat-sangat cukup untuk memperbaiki kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menurunkan Adam yang merupakan bapak seluruh manusia dari surga ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka jika datang kepada kalian minni hudan, petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidaklah perlu merasa takut dengan apa yang belum terjadi, dan tidak pula mereka perlu bersedih hati dan khawatir dengan apa yang telah terjadi, yaitu perkara dunia. Fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, yaitu perkara akhirat. Tidak pula mereka perlu bersedih hati berkaitan dengan perkara yang telah terjadi, yaitu perkara dunia. Demikian juga Allah berfirman, ya bani Adam, wahai seluruh anak Adam, wahai keturunan Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, maka jika datang kepada kalian para utusan, dan para utusan itu semua adalah minkum, dari kalian sesama manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan berupa dari jin atau dari hewan yang kalian tidak bisa memahami bahasanya dan tidak bisa melihat rupanya. Yaqusuna 'alaikum ayati, yang para utusan tersebut akan membacakan kepada kalian ayat-ayatku. Faman taqwa aslaha, maka siapa yang bertakwa dan siapa yang memperbaiki diri, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut untuk mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Maka ayat ini di antara dalil yang menunjukkan bahasanya hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk, maka siapa yang mau ingin mendapatkan petunjuk, tidaklah dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, maka tidaklah dia menekuni Al-Qur'an dan menekuni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sedangkan jalan selain itu yang dianggap oleh orang sebagai jalan mendapatkan petunjuk, maka itu adalah jalan menuju kesesatan. Ada orang yang ingin mencari petunjuk namun dengan perkataan para ahli filsafat, dengan perkataan orang-orang kafir, orang barat, maka ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti hidayah yang datang dari Allah, yaitu wahyu, yaitu Quran dan sunnah. Waqad inqasama an-nas, dan manusia terpecah, hiyala kutubi, terhadap kitab-kitab langit. Manusia terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah mendustakan seluruh kitab langit. Mereka lah musuh para rasul, mereka lah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, demikian pula para ahli filsafat. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang beriman dengan seluruh kitab suci. Mereka lah orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang beriman dengan semua rasul, dan mereka beriman dengan semua wahyu yang diturunkan pada rasul. Bagaimana firman Allah taala, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ar-rasul dan al-mu'minun, dan orang-orang yang beriman, semua mereka beriman dengan ma unzila ilaihi min rabbi, dengan wahyu yang diturunkan kepada rasul dari sisi Rabbnya. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Mereka semua beriman dengan Allah, semua malaikat, semua kitab dan semua rasul. Di sini kita jumpai jamak mudhaf malaikatihi kutubihi, ini jamak mudhaf. Demikian juga rusulihi, ini jamak mudhaf. Dan kaidah usul fikih mengatakan jamak mudhaf ya yufidul umum, memberikan makna umum. Oleh karena itu tadi kita terjemahkan dengan semua. Maka semua mereka rasul dan orang-orang yang beriman, semua mereka beriman dengan Allah, beriman dengan semua malaikat Allah, beriman dengan semua kitab suci yang Allah turunkan, dan beriman dengan semua rasul yang Allah angkat sebagai utusan Allah. Maka penulis Rasulullah Fauzan menyatakan bahasanya mereka beriman bijami'i rusul, dengan semua rasul, dan berdalil dengan ayat ini. Di mana sisi pendalilannya? Ya, sisi pendalilannya adalah wa kutubihi, dan mereka beriman dengan kutubihi. Jadi sisi jamak mudhaf ya, yang memberikan makna umum. Maka rasul demikian juga semua orang yang beriman, mereka beriman dengan semua wahyu yang diturunkan kepada rasul, yaitu wahyu berupa Quran dan wahyu berupa sunnah. Karena Al-Quran adalah wahyu, bagaimana as-sunnah juga wahyu. Atau karena sunnah adalah wahyu, bagaimana Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat di dalil bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya ada di atas sana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bima unzila ilaihi, dengan wahyu yang diturunkan kepada rasul, dan turun itu dari atas ke bawah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ada di atas sana, dan bukan zat yang ada di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang ketiga beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian kitab yang Allah turunkan, mereka lah Yahudi dan Nasrani, dan orang yang berjalan di atas jalan mereka. Mereka lah orang-orang yang mengatakan minum bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa wal haqq musaddiqan lima ma'ahu. Kami beriman dengan wahyu dengan kitab yang diturunkan kepada kami yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah. Wara'ah di sini bimakna siwa. Dan kami kafir, dan mereka kafir dengan kitab-kitab selain Taurat. Wa wal haqqu, padahal kitab selain Taurat yang mereka kafiri adalah sebuah kebenaran. Di antara bukti kebenaran adalah musaddiqan lima ma'ahum, kitab tersebut membenarkan Taurat yang ada pada yang ada bersama mereka. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kami hanya mau beriman dengan Taurat, dan kami tidak mau beriman dengan selain Taurat. Kitab suci yang Allah turunkan selain Taurat kami kafiri. Padahal kitab suci yang mereka kafiri yaitu Al-Quran yang datang setelah Taurat, adalah sebuah kebenaran yang membenarkan ajaran Taurat atau menjalankan Taurat yang ada bersama mereka. Dan yang dimaksud Al-Quran itu musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan Taurat yang ada bersama mereka. Ini mencakup dua pengertian sebagaimana kata Ibnu Taimin di tafsir surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah Al-Quran menyatakan kalau Allah menurunkan Taurat. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, sebagaimana kita lihat Al-Quran menegaskan adanya satu kitab suci, adanya satu kitab suci yang Allah turunkan pada Musa, itulah Taurat. Itu adalah memang benar-benar Allah turunkan. Maka ini makna yang pertama dari kalimat ya musaddiqal imamah. Al-Qur'an itu membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Yang kedua, Al-Qur'an itu memberikan ajaran sebagaimana ajaran Taurat. Taurat mengajarkan tauhid dan Al-Qur'an mengajarkan tauhid. Maka Al-Qur'an membenarkan apa yang diajarkan oleh Taurat. Oleh karena itu kita katakan, maka jika isi Taurat itu sama dengan isi Al-Qur'an, maka inilah Taurat yang asli. Adapun yang tidak sama dengan Al-Qur'an, maka itulah tambahan dan perubahan yang dibuat oleh manusia. Karena isi Al-Qur'an, isi Al-Qur'an mengajarkan apa yang diajarkan oleh Taurat. Balha ulai yu'minuna, bahkan mereka-mereka beriman dengan sebagian isi Taurat dan kafir dengan sebagian ajaran Taurat yang lain. Bagaimana firman Allah, apa tu'minuna biba'dil kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kafir dengan sebagian isi kitab yang lain. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu di antara kalian kecuali kehinaan pada saat hidup di dunia, wa yaumal qiyamah, dan kehinaan pada hari kiamat nanti. Yu'atuna atau wa yaumal qiyamah, tidak pada hari kiamat nanti. Yu'atuna ila asyadil adab, mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat-sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, semuanya tercatat dan Allah ketahui dengan baik. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya kafir dengan sebagian isi kitab suci, misalnya Al-Quran, kafir dengan sebagian Al-Quran dihukumi sama dengan kafir dengan seluruh Al-Quran. Maka siapa yang mengatakan sebagian isi Al-Quran ini bohong, ini tidak benar, ini mengada-ada, maka dia kafir meskipun dia beriman dengan sebagian yang lain. Atau siapa yang membenci salah satu ajaran Al-Quran, maka dia kafir meskipun dia tidak membenci ajaran yang lain. Karena orang yang beriman dengan sebagian kitab, sebagian ajaran kitab suci, itu statusnya sama dengan siapa yang kafir dengan sebagian ajaran kitab suci, siapa yang mendustakannya atau membencinya, maka itu sama dengan kafir dengan seluruh ajaran kitab suci. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh penulis, oleh syakka dan tidaklah diragukan bahasanya beriman dengan sebagian ajaran kitab suci atau cuma mau beriman dengan salah satu kitab suci dan kafir dengan sebagian yang lain, statusnya adalah kafir dengan semuanya. Karena Buddha, maka karena harus ada sebuah keharusan untuk beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan dari langit dan semua rasul. Karena yang namanya iman labuda haruslah ya, muktalif, saling tersusun, saling melengkapi, jami'an, memuat semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan di dalamnya. Tidak boleh cuma ngambil sebagian saja. Dan tidak boleh ada dibeda-bedakan, ini diimani dan itu tidak diimani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang berpecah belah dan berselisih fil kitab, tentang kitab yang Allah turunkan. Yang satu mengimaninya, yang satu tidak mengimaninya, atau sebagian kitabnya diimani, sebagian isi yang lain tidak diimani. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab, sebagian mengimaninya, sebagian tidak, la fi syiqaqin ba'id, sungguh mereka dalam perpecahan yang jauh. Namun perlu diketahui bahasanya kitab Taurat yang ada saat ini tidaklah kita katakan dia adalah kitab Samawi. Ada pun yang Taurat yang kita katakan dia adalah kitab Samawi adalah Taurat yang asli yang turun kepada Musa. Dan Injil yang ada sekarang tidaklah kita katakan dia adalah kitab Samawi. Karena kitab Samawi adalah Injil yang Allah turunkan pada Isa. Maka disebabkan isi Taurat itu sudah tercampur atau banyak dicampuri dengan tanpa bisa terpisahkan secara jelas dengan tulisan manusia. Demikian juga Injil, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Taurat sekarang ini adalah kitab Samawi. Demikian juga Injil sekarang adalah kitab Samawi. Taurat adalah kitab Samawi dan Injil adalah kitab Samawi. Namun yang dimaksudkan dengan Taurat adalah kitab Samawi dan Injil adalah kitab Samawi adalah Taurat dan Injil yang asli yang diturunkan pada Musa dan Isa alaihimassalam. Maka ini maksud dengan ikhtilafu fil kitab. Mereka berselisih dalam kitab, yaitu berselisih dalam iman. Berselisih dalam iman. Sebagian mengimani atau sebagian isinya diimani dan sebagian isinya dikafiri. Demikian penjelasan di tafsir jalan lain. Demikian juga termasuk ikhtilafu fil kitab, perselisihan dalam kitab adalah perbuatan orang-orang musyrik yang mengatakan sebagian orang musyrik mereka berselisih pendapat gimana cara mendustakan Al-Qur'an. Sebagian mereka mengatakan oh kita katakan Qur'an ini syair. Sebagian mengatakan oh ini perdukunan, buku perdukunan. Yang lain mengatakan oh ini buku sihir. Maka mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat. Ini adalah firman Allah atau bukan? Ini satu mengatakan firman Allah, yang lain mengatakan bukan firman Allah dengan mengatakan ini syair, ini buku perdukunan dan seterusnya. Maka orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, mereka sungguh dalam perpecahan yang jauh dari kebenaran. dan sebab kafirnya orang yang kafir dengan berbagai kitab suci atau sebagian atau salah satu kitab suci atau sebagian isi kitab suci. Sebab kafirnya adalah mengikuti hawa nafsu dan praduga-praduga yang buta. Demikian pula karena mereka beranggapan bahasanya mereka memiliki akal, mendapat logik dan logika. Memiliki akal, pendapat, demikian juga analog yang berdasarkan akal, dan mereka menamai diri mereka dengan hukama, ahli-ahli hikmah, falsafah, dan ahli-ahli filsafat. Dan perlu diketahui bahwasanya para ahli filsafat itu menyebut diri mereka sendiri adalah hukama. Para ahli filsafat itu menyebut diri mereka sendiri, menamai mereka sendiri, mereka namai dengan hukama. Ahli filsafat itu dinamai dengan ahli hikmah, padahal mereka tidak punya hikmah, karena hikmah adalah sunnah. Wa yaskharuna minar rusul, dan mereka mengejek-ejek para rasul dan para pengikut rasul, dan memvonis rasul dan para pengikut rasul bisafah sebagai orang-orang yang bodoh. Bagaimana firman Allah, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka para utusan yang Allah utus kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa bukti yang nyata, fariu bima indahum minal ilmi, mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki, wahaqqa bihim ma kanu yastahzi'un, maka menimpa mereka lah perkara yang mereka ejek-ejekkan. Wahaqa maknanya nazala, kita bisa jalan lain maknanya nazala, wahaqa bihi makan bi yastahzi'un, yang dimaksudkan adalah azab. Maka mereka mengecek-ecek azab, azab Allah subhanahu wa ta'ala, jika memang kau benar-benar utusan Allah, timpakan azab kepada kami. Demikian kata orang-orang musyrik. Maka Allah katakan wahaqa bihi makan bihi yastahzi'un, maka menimpa mereka, turun pada mereka azab yang mereka ejek-ejek dulu. Maka di sini Allah sebutkan di antara sebab kufur dengan rasul adalah bangga dengan ilmu, ilmu logika yang mereka miliki, ilmu yang tidak berdasarkan wahyu yang mereka punyai. Adapun para pengikut rasul, maka mereka beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan dan tidak membeda-bedakannya. Dan berkaitan dengan iman dengan kitab, maka ada kitab yang turun pada kita yaitu Al-Quran, dan ada kitab-kitab terdahulu. Maka cara beriman dengan Al-Quran dengan cara beriman dengan kitab-kitab terdahulu itu berbeda. Ya, penulis mengatakan, dan beriman dengan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu caranya adalah dengan iman global. Apa yang dimaksud dengan iman global berkaitan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran? yaitu pengakuan dengan hati dan lisan kalau ada satu kitab yang turun kepada Musa yang namanya Taurat. Pengakuan dengan hati dan lisan adanya satu kitab yang Allah turunkan pada Isa yang namanya Injil. Dan demikian seterusnya. Sedangkan beriman dengan Al-Quran, maka adalah cara berimannya adalah beriman secara rinci, yaitu pengakuan dengan hati dan lisan. Ini adalah kitab suci yang Allah turunkan pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilanjutkan dengan mengikuti ajarannya, yaitu mentaatinya, mengamalkan perintah dan larangannya. Ini enggak ada kalau untuk kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Tidak perlu mengamalkan isi kandungannya. Nah, untuk beriman dengan Taurat atau dengan Al-Quran, maka harus ada ittiba ma jaa fihi, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tahkimuhu, menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam semua permasalahan, baik permasalahan yang dianggap besar ataupun permasalahan yang dianggap kecil. Demikian juga beriman bahasanya Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan dia diturunkan. Diturunkan dari sisi Allah, artinya Allah lah yang benar-benar memfirmankannya. Dan artinya adalah Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Dia adalah firman Allah dan bukan makhluk. Karena firman adalah sifat. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu bada'a, berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Berawal dari Allah, Allah lah ya, Allah lah yang menurunkannya. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran itu kembali kepada Allah. Dan demikian keyakinan Ahlussunnah tentang Al-Quran. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini salah satu poin keyakinan Ahlussunnah tentang Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran itu kembali kepada Allah adalah mencakup dua hal. Yang pertama adalah nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus Al-Quran dari muka bumi ini. Ya, tidak ada lagi satupun ayat di mushaf, tidak ada lagi satupun ayat di dada para penghafal, orang yang menghafalnya. Dan sehingga tidak ada satupun ayat Al-Quran di bumi ini. Allah cabut dan Allah hilangkan. Ini adalah di antara tanda dekatnya kiamat besar. Kemudian yang kedua adalah penafsiran dan pemahaman Al-Quran itu kembali kepada Allah. Tidak boleh orang memahaminya dengan semaunya, seenaknya, sesukanya, tanpa mengacu apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah inginkan dengan ayat ini dan ayat itu. Waqad iqtadat hikmatullah, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu cuma berlaku sampai batas masa tertentu dan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugasi penjagaan terhadap kitab tersebut kepada orang-orang yang diperintahkan untuk menjaga kitab tersebut, yaitu manusia. Nah, perbedaan kitab-kitab terdahulu dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu yang menjaga Allah, sedangkan Taurat dan Injil itu penjagaannya Allah perintahkan kepada, dijaga oleh para ulama, para ulama Bani Israel. Dan Al-Quran itu tidak ada batas waktu, batas waktunya, masa berlakunya tidak ada batas, ya, batas akhirnya. Beda dengan kitab-kitab terdahulu. Dalil kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dijaga oleh Allah perintahkan para ulama Bani Israel untuk menjaganya adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna Taurat. Ya, kami menurunkan Taurat. Di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Ya kumubia an-nabiyuna alladziina aslamu. Yang Taurat ini digunakan oleh para nabi, dan para nabi adalah mereka adalah orang-orang yang aslamu, orang-orang yang memasrahkan dirinya. Mereka para nabi menetapkan hukum biha dengan Taurat lilladziina hadu kepada orang-orang Yahudi. Maka hukum Taurat itu digunakan oleh para nabi Bani Israel, dan para nabi Bani Israel adalah alladzina aslamu, mereka adalah orang-orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah. Dan hukum ini diberlakukan oleh para nabi Bani Israel lilladzina hadu kepada orang-orang Yahudi. Demikian pula yang menggunakan menjadikan Taurat sebagai acuan hukum ini adalah Arabaniyun. Maknanya di tafsir jalan lain ala ulama wal ahbar al fuqaha. Dan Taurat ini juga dijadikan sebagai acuan hukum oleh para ulama Bani Israel dan para ahli fikih, para pakar fikih, pakar hukum dari Bani Israel. Bima baknya adalah bak sababiyah, bima stufidhu min kitabillah, disebabkan mereka yaitu para ulama Bani Israel itu diperintahkan untuk menjaga kitab Allah. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka para ulama Bani Israel mereka adalah saksi-saksi atas kebenaran Taurat. Maka ini dalil bahasanya penjagaan Taurat itu Allah pasrahkan kepada ulama-ulama Bani Israel. Tidak Allah sendiri yang menjaganya, dan terbukti manusia gagal, ya, dan tidak berhasil dan tidak mampu untuk menjaga kitab suci. Amal Al-Quran adapun Al-Quran, maka Allah lah yang menurunkannya di kulli ajyal, dan Allah turunkan untuk semua generasi, minal umam dari semua bangsa, fi kulli autan di semua tempat, sampai akhir zaman, sampai kiamat tiba. Watawala hifdzahu bi nafsihi, dan Allah sendirilah yang mengurusi penjagaannya. Karena fungsi dari kitab ini wazifah fungsi. Karena fungsi dari kitab ini yaitu Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir sampai berakhirnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Ya, kami menurunkan Adzikr, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Yang dimaksud dengan adzikr di sini Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian penafsiran Ibnu Qayyim dan sebelumnya Ibnu Hazm dan beberapa ulama yang lain. Maka kamilah yang menurunkan adzikr. Adzikr adalah semua yang Allah gunakan untuk mengingatkan manusia, memberikan peringatan dan memberikan peringatan ke manusia, yaitu Quran dan Sunnah. Kamilah yang menurunkan Quran dan Sunnah, wa inna lahu lahafidzun, dan kamilah yang menjaganya. Maka berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim, demikian juga sebelumnya Ibnu Hazm, adzikr tidak hanya terbatas pada Quran, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an dengan mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi, kebatilan tidaklah bisa masuk ke dalam Al-Qur'an baik dari arah depan ataupun dari arah belakang, maksudnya dari semua arah. Artinya Al-Quran terjaga. Artinya tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Artinya seluruh isi Al-Quran adalah Al-Haq. Tanzilun min Hakimin Hamid. Dan dia adalah satu hal yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Maka Al-Quran itu tanzil, Al-Quran itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah adalah Zat yang ada di atas sana. Dan dia turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang hakim dan Zat yang hamid. Dan nama Hamid untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung dua makna. Makna Hamid untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung dua makna. Yang pertama, Hamid di makna Mahmud. Allah adalah Hamid dengan pengertian Allah adalah Zat yang Mahmud, Zat yang dipuji. Seluruh manusia memujinya, memuji karena nikmat yang Allah berikan kepada manusia, dan memuji karena betapa indahnya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Allah adalah Hamid dan pengertian adalah Mahmud, dan pengertian Allah adalah Zat yang dipuji oleh hamba-hambanya. Dan manusia dan makhluk memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena dua hal. Yang pertama karena limpah nikmat yang Allah berikan kepada makhluk, dan yang kedua adalah karena nama dan sifat yang sangat indah dan perbuatan yang terpuji yang ada pada Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah adalah Zat yang Hamid. Nama, salah satu nama Allah adalah Hamid dengan makna Hamid, artinya Zat yang memuji hamba-hambanya yang berhak untuk dipuji. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Artinya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi. Dan selawat Allah kepada nabi adalah pujian dan sanjungan Allah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hamid dengan pengertian Hamid, Zat yang memuji hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan pujian. Dan salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hakim. Dan Hakim di sini mencakup dua atau tiga cakupan makna. Yang pertama adalah Allah adalah Hakim dengan pengertian Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hakim dengan pengertian Hakim. Dalam pengertian adalah Allah lah Zat yang menetapkan dan memutuskan hukum. Hukum adalah hak Allah. Allah lah yang berhak memutuskan hukum, adapun manusia tidak memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Hukum adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang boleh menetapkan hukum, sedangkan kewajiban manusia melaksanakan hukum Allah dan bukan jadi tandingan Allah dalam masalah menetapkan hukum. Maka inil hukmu illa lillah. Hukum adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik rakyat. Bukan milik rakyat, bukan milik dewan, namun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah Hakim dengan pengertian adalah Hakim. Allah adalah Zat yang memutuskan, Zat yang memiliki hukum dan memutuskan hukum, baik hukum syariat ataupun hukum kauni alias takdir, hukum syar'i ataupun hukum kauni, hukum syariat, halal haram ataupun hukum takdir ataupun hukum balasan di akhirat, hukum jazai. Maka hukum Allah itu ada tiga macam. Hukum Allah itu ada tiga macam. Pertama adalah hukum kauni sama dengan takdir. Allah yang menetapkan hukum hukum orang ini mati, orang ini hidup, lahir, orang ini sakit, orang ini tabrakan, kecelakaan, atau sehat. Allah lah yang menetapkannya. Kemudian yang kedua adalah hukum syar'i. Allah lah yang menetapkan ini halal, ini haram. Kemudian yang ketiga adalah hukumul jazai. Allah lah yang menetapkan hukum ini, orang-orang ini masuk neraka, orang-orang ini masuk surga. Allah lah yang punya dan Allah lah yang menetapkannya. Kemudian yang kedua, Allah adalah zat yang hakim dengan pengertian zul hikmah. Allah adalah zat yang memiliki hikmah. Artinya Allah adalah zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu tanpa ada maksud, cuma sekedar main-main. Tidak, semua yang Allah lakukan dan semua yang Allah tetapkan ada maksudnya, dan tidak ada yang main-main. Maka semua yang Allah tetapkan, semua hukum syariat yang Allah tetapkan, semua yang Allah halalkan, semua yang Allah haramkan, itu ada manfaatnya. Ada maksud dibalik hukum tersebut, ada maslahat, ada kebaikan untuk hamba dibalik hukum-hukum yang Allah tetapkan. Demikian juga dalam hukum kauni, semua takdir yang Allah gariskan, semua takdir yang Allah tetapkan, itu mengandung hikmah, ada kebaikan dan ada maslahat untuk manusia. Boleh jadi manusia yang mengetahui maslahat tersebut ataupun tidak mengetahui, namun pasti ada manfaat, ada hikmah di balik semua yang Allah gariskan dan semua yang Allah takdirkan dan terjadi pada manusia. Boleh jadi maslahat tersebut adalah maslahat yang langsung ataupun maslahat yang tidak langsung. Dan yang ketiga, Allah adalah hakim dengan makna Allah adalah muhkim. Allah adalah hakim dalam pengertian Allah adalah muhkim. Maka hakim di sini diambil dari kata-kata ihkam. Muhkim dalam artian adalah zat yang teliti, zat yang cermat. Maka tidak ada cacat dalam makhluk ciptaan Allah, semuanya sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak pada tempatnya. Semua makhluk ciptaan Allah, Allah ciptakan seluruh makhluk ini dengan sempurna. Demikian pula tidak ada cacat dalam hukum yang Allah tetapkan. Wajib tahkim hadzal Quran. Oleh karena itu wajib menjadikan Al-Quran ini sebagai pemutus hukum dalam semua perselisihan. Dan wajib mengembalikan semua perselisihan yang diperselisihkan manusia kepada Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahasa yang tahakum, meminta untuk dihukumi, namun memintanya kepada selain Al-Quran adalah tahakum ila tawhud, adalah minta dihukumi pada tawhud, pada setan. Oleh karena itu maka hukum itu cuma ada dua macam, ya, hukum Allah atau hukum tauhid. Sebagaimana firman Allah, alam tara ilal ladzina yaqumuna annahum amanu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka orang yang beriman padahal mereka bukan orang yang beriman. Mereka menyangka bahwasanya mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Yuriduna ayataha kamu ila tawhud, dan mereka punya keinginan untuk dihukumi oleh tawhud, dihukumi dengan selain hukum Nabi. Waqat umiru ayat kurubih, padahal mereka diperintahkan kafir dengan tawhud. Di antara bentuk kafir dengan tawhud berarti berdasarkan ayat ini, konteks ayat ini, di antara bentuk kafir dengan tawhud adalah tidak minta, ya, tidak mau, tidak menginginkan hukum tauhid, itulah yang memutuskan perkara kita. Dan Tagut itu wazannya adalah Fa'lut. Diambil dari kata-kata turian, dan turian maknanya adalah melampaui batas. Ya, karena batas manusia adalah melaksanakan hukum Allah, bukan jadi tandingan Allah dalam menetapkan hukum, bukan jadi saingan Allah dalam menetapkan hukum. Allah mengatakan demikian, manusia mengatakan demikian. Allah mengatakan pencuri dipotong tangannya, manusia mengatakan pencuri masuk penjara. Maka ini menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengaku-ngaku beriman dengan seluruh kitab yang ada, namun mereka tidak mau tahakum, meminta dihukumi dengan Quran dan Sunnah, dan mereka memilih untuk tahakum, meminta dihukumi dengan sebagian aturan-aturan setan, yaitu aturan-aturan manusia yang menjadi saingan aturan-aturan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pemahkamah qaumun," dan tidaklah satu bangsa itu menggunakan hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan, kecuali waqa'a ba'dhum bainahum, kecuali akan selalu terjadi sengketa, selalu terjadi kerusuhan di tengah-tengah mereka. Pada dan ini, yaitu tidak mau menjadikan aturan Allah sebagai hukum yang mengatur satu bangsa, adalah min a'zam tanghir dual. Adalah sebab sebab yang paling penting terjadinya gejolak di berbagai negara. Karena Nabi mengatakan ila waqa'a ba'suhum bainahum. Maka ketika bukan aturan Allah yang digunakan, maka akan selalu ada saja gejolak besar yang ada di negara tersebut. Wa nusubul fitan, dan jadi sebab berkobarnya berbagai kekacauan. Wa tanahur baina syu'ub, dan perpecahan di antara sesama satu bangsa. Karena beriman dengan kitab Allah mengharuskan kita tahakum, meminta agar dihukumi dengan kitab Allah. Maka siapa yang mengaku beriman dengan kitab yaitu Al-Quran, namun dia yatahakam, meminta untuk dihukumi dengan selain Al-Quran, maka orang ini adalah orang yang kontradiktif dalam pengakuannya. Dan Al-Quran dan kitab itulah yatajazza, tidak boleh dibuat parsial-parsial, tidak boleh dibuat sebagian-sebagian, sebagian diterima, sebagian tidak. Artinya wajib menerapkan seluruh isi Al-Quran dan beramal dengan keseluruhan isi Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Dalam masalah akidah, ya kita menggunakan aturan Al-Quran. Masalah ibadah, acuannya juga Al-Quran. Dalam masalah muamalah, acuannya juga Al-Quran. Demikian juga dalam ahwal syakhsiyah, dalam hukum keluarga, hukum keluarga, nikah cerai, ya, waris. Demikian juga dalam ahwal syakhsiyah, hukum keluarga, ataupun masalah jinayat, masalah kriminalitas, masalah hudud. Demikian juga dalam masalah tata krama dan perilaku, semuanya haruslah acuannya adalah Al-Quran. Demikian keyakinan seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir, orang zalim, dan orang fasik. Yang boleh jadi kafirnya kafir akbar, boleh jadi kafirnya kafir asghar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika lanyala harputan bi." Wa rabbika, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Nabi sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak jumpai dalam jiwa mereka rasa sempit dengan apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari adanya iman. Dan pengingkaran Allah ini Allah kuatkan dengan sumpah. Bahkan bersumpah dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman pada orang-orang yang tidak mau menjadikan rasul sebagai hakim dalam perkara dan permasalahan yang diperselisihkan. Artinya, ya, orang yang benar-benar beriman, maka ketika mereka berselisih, maka aturan Nabi itulah yang jadi pemutus, kata putus dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka dan di antara kita. Ditambah diiringi dengan lapangnya dada dengan hukum Nabi, dan yang berikutnya adalah tunduk dan patuh terhadap hukum Nabi, alias dilaksanakan. Maka seorang itu benar-benar beriman ketika ada dirinya tiga hal. Pertama, ketika berselisih, hukum Nabilah yang dijadikan sebagai kata putus dalam perselisihan ini. Kemudian yang kedua, lapang dada terhadap hukum Nabi. Kemudian yang ketiga adalah patuh. Itu wasallimu taslima. Patuh dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dilaksanakan. Patuh secara lahir dan batin, alias dilaksanakan. Demikian pula Nabi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memvonis orang yang tidak mau memutuskan hukum dengan aturan yang Allah turunkan, Allah vonis dengan vonis kekafiran, kezaliman dan kefasikan, meskipun mereka mengaku bahasanya hukum yang menyelisih hukum Allah tersebut adalah iman, keadilan dan keadilan. Maka ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-45 adalah dalil bahasanya keadilan hanya dalam hukum Allah. Keadilan itu hanya ada pada hukum Allah. Adapun hukum yang menyelisih hukum Allah, hukum manusia yang menyelisih hukum Allah, maka isinya adalah kezaliman dan tidak ada keadilan di sana. Maka membagi warisan sebagaimana hukum Al-Quran itulah keadilan. Dan membagi warisan dengan hukum yang tidak sejalan dengan Al-Quran itulah kezaliman. Maka Al-Quran, maka wanita tidak boleh jadi pemimpin dalam wilayah amat, dalam kekuasaan yang luas, itulah keadilan. Karena itulah hukum Allah, itulah hukum Al-Quran. Sedangkan yang menyelisih hal ini, makanya adalah kezaliman. Kezaliman kepada yang dipimpin dan kezaliman kepada perempuan itu sendiri. Maka keadilan itu hanya ada dalam hukum Allah. Itu diantara faedah Al-Maidah 45. Fatuban, maka celakalah pada satu bangsa, satu kelompok manusia yang mengganti Al-Quran dengan qawanin wada'iyah, dengan hukum positif yang merupakan tauhidiyah, yang merupakan hukum-hukum tauhid buatan orang kafir, orang Belanda dan yang lainnya. Meskipun mereka mengaku-ngaku diri mereka sebagai orang yang beriman, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, adalah kekafiran, menjadi kafir besar, saya boleh jadi kafir kecil. Dan demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang mengatakan Al-Quran mengandung pornografi di dalamnya, apakah orang yang dikatakan telah kafir? Ya, orang ini telah melakukan perbuatan kekafiran yang membatalkan keislaman karena dia telah melecehkan Al-Quran. Karena dia ada istihza dengan din, maka dia telah melecehkan agama dan melecehkan siar agama. Mu'alaf dari negara-negara barat masih sering menggunakan kata Nabi Isa dengan menyebutnya Yesus, bagaimanakah hukumnya? Jika yang dimaksud dengan Yesus adalah Isa, ya, maka ya, secara makna itu benar, meskipun kita katakan ya, namailah dia dengan nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Hukum baca Al-Quran di kuburan ketika ziarah kubur, hukumnya adalah bid'ah. Ya. Karena Al-Quran, karena kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Dan bukan tempat ibadah secara umum. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum kubura." Ya. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Quran. Maka Nabi katakan rumah yang di sana tidak digunakan untuk salat sunnah atau salat wajib untuk perempuan dan tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, Nabi katakan kuburan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat salat dan bukan tempat membaca Al-Quran. Apakah ada syarat yang hanya syariat yang hanya berlaku untuk Nabi, tidak berlaku untuk umatnya? Iya, banyak. Ya, Nabi boleh mengumpulkan perempuan lebih dari yang jadi istrinya lebih dari 4. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk melaksanakan salat malam, sedangkan itu tidak wajib untuk umatnya. Demikian juga beberapa hukum yang lain. Di antaranya adalah Nabi adalah mahram untuk semua sahabiah. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, Nabi adalah mahram untuk semua sahabiah. Karena itu, ya, ada Nabi datang ke rumah seorang sahabiah, tidur siang di rumah salah seorang sahabiah dan yang lain. Mahram dalam artian, Nabi boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan ajnabi. Demikian pendapat sebagian ulama, ini adalah salah satu hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah istilahnya khususiyah Nabi? Hal-hal yang menjadi hukum khusus untuk Nabi, kitab apa yang membahas masalah itu? Semua kitab usul fikih. Semua kitab usul fikih, terutama yang tebal-tebal, membahas masalah ini. Di bab af'alun Nabi, di bab bahasan, di topik bahasan tentang perbuatan Nabi. Atau di sebab penolong pembahasan sunnah. Bolehkah memiliki keyakinan ada hadis yang belum sampai beriatannya pada umat dan akan sampai di masa akan datang? Tidak boleh. Ini keyakinan yang batin. Keyakinan yang batin. Bantahnya adalah dari surat Al-Hijrah 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kami ingin jaga adzikra dalam Quran dan Sunnah. Dan seandainya ada hadis yang hilang dan belum sampai kepada kita, sehingga tidak ada satupun ulama yang mengetahuinya, maka ini menyebabkan adanya agama yang hilang dan berarti agama tidak sempurna. Namun, maka semua hadis itu telah sampai kepada umat. Dalam artian tidak mungkin semua ulama tidak tahu. Namun kalau ada hadis yang salah seorang ulama tidak tahu, ya mungkin dan banyak. Namun kalau ada hadis yang semua ulama tidak tahu, justru penjuru dunia, tidak ada satu ulama yang mengetahuinya. Terus nanti muncul. Makanya tidak ada. Maka ini satu hal yang tidak ada. Bolehkah memiliki keyakinan bahwa penelitian hadis belum selesai sehingga hadis dhaif bisa sahih sebenarnya? Berkaitan dengan masalah penilaian hadis, penilaian hadis adalah sebagiannya adalah permasalahan ijtihadi, ya. Sebagiannya adalah permasalahan ijtihadi tentang misalnya status seorang rawi, kemudian apakah hadis ini memiliki riwayat penguat ataukah yang lain. Kalau untuk hadis-hadis yang bersifat ijtihadi, penilaian hadis yang bersifat ijtihadi, ya, maka di sana masih terbuka pintu ijtihad. Dan kalau hadis-hadis yang ulama hadis telah sepakat tentang kesahihannya, ya ada di sana ijtihad, sudah selesai. Ulama sudah ijma, semua perkara ijma sahihnya. Tidak perlu lagi repot-repot diteliti hadis ini mana manusia itu hadis yang sahih atau tidak. Tidak perlu diteliti. Semua ulama ijma tentang kesahihannya. Apakah Quran surat Al-Maidah ayat 45 itu menunjukkan bahasanya pemerintah Republik Indonesia negara kafir dan SBY juga kafir? Mungkin perlu diketahui bahasanya kita ini dai dan bukan qadhi, ya. Kita ini adalah dai dan bukan qadhi yang berhak memutuskan orang ini murtad dan tidak murtad itu qadhi. Nanti kemudian kalau murtad maka maka nanti ditetapkan hukum panjung karena dia murtad. Ini kita enggak punya wewenang semacam itu. Kita ini dai dan bukan qadhi. Mengenai mimbabil mubahasa ilmiah. Nah, kita katakan bahwasanya tadi kita sampaikan bahwasanya tidak menerapkan hukum Allah, ya, tidak menerapkan hukum Allah itu bisa jadi kafir akbar dan bisa jadi kafir akbar. Tapi kalau kafir kita katakan kafir, nggak mungkin kita tidak kita katakan kafir. Kalau kafir ya kita katakan kafir. Gimana? Kalau katakan kafir, namun kita tidak katakan kafir. Namun kita katakan kafir. Tetapi apakah kafirnya itu akbar yang mengeluarkan dari Islam, ataukah tidak mengeluarkan dari Islam? Nah ini perlu bahasan detail, perlu bahasan rinci tentang masalah ini. Karena tidak semua kafir itu adalah kafir akbar yang mengeluarkan orang dari Islam. Dan yang benar dalam masalahnya adalah dirinci. Bisa jadi kafir akbar dan bisa jadi kafir asghar. Bisa jadi kafir membatalkan dari Islam dan bisa jadi kafir yang tidak membatalkan orang dari Islam. Apa makna perkataan Ibn Abbas tentang tidak hukum dengan hukum Allah dihukumi kufrun duna kufrin? Artinya adalah kufur asghar. Artinya ada kubur kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Namun, bagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim di As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, artinya permasalahan ini, permasalahan tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, artinya hukum Allah ada, namun tidak mau dipakai, maka ini adalah permasalahan kekafiran. Namun, kafirnya bisa akbar dan bisa asghar. Tidak benar memutlakan akbar semua dan tidak benar memutlakan asghar semua. Namun ada kafirnya yang asghar dan ada kafirnya yang akbar. Apa yang dimaksud dengan akram dalam hadis? Laisa syai' akram indallahi ta'ala dengan doa. Tidak ada satu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Apakah doa yang disebutkan dalam hadis tersebut doa ibadah atau doa masalah? Mungkin untuk memahami kita bagi dengan dua-duanya. Rasanya doa adalah satu hal yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan rasanya doa ibadah adalah satu hal yang sangat mulia di sisi Allah. Demikian juga doa ul-mas'alah, doa permohonan juga ibadah kepada Allah. Maka adalah satu hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari sisi manakah Hizb ut-Tahrir adalah Mu'tazilah? Dari sisi di antaranya mereka mengadopsi keyakinan Mu'tazilah, yaitu menolak adab kubur, menolak adanya adab kubur, menolak adanya siksa kubur, menolak adanya mahdi, menolak adanya dajjal, dan yang lain. Yang merupakan keyakinan-keyakinan yang Mu'tazilah. Mika nusallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.